بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، نورك ساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أدواري، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. الحمد لله، di siang hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini kita berkumpul mengenang sosok seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Habib Ja'far bin Syaikhon As-Saggaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua berkat kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar apa yang telah disampaikan saudara-saudara kita tentang mulianya manakib kehidupan beliau, yang apabila kita ambil untuk pelajaran dalam kehidupan kita, niscaya kita akan sampai kepada Allah dan dekat dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana para ulama berkata, man nadhara ila bidayati rijal sar siddiq, wa man nadhara ila nihayati rijal sar zindiq. Apabila kita melihat tentang bagaimana perjuangan para aulia Allah, bagaimana mujahadahnya untuk menuju kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita pun akan menjadi orang-orang yang siddiq, yang mengikuti jalan mereka dan sampai sebagaimana mereka sampai. Maka manakib yang telah sama-sama kita dengar insyaallah menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Bagaimana kedekatan Al-Habib Ja'far bin Syaikhon dengan Al-Qur'an? Kita telah sama-sama mendengar bahwa mereka para ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah dekat dengan Al-Quran. Dan tidak ada seorang wali min awliyaillah sampai kepada Allah kecuali melalui pintu ini, yaitu Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam manakib Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa sesungguhnya beliau itu mempunyai suatu kemuliaan yang begitu mulia. Annahu radiyallahu ta'ala anhu ra'allah subhanahu wa ta'ala fil manam tis'a wa tis'ina marrah. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala 99 kali. Hingga suatu saat beliau menginginkan untuk menggenapkan mimpi tersebut hingga 100. Di saat itu beliau berkata dan berdoa, semoga insyaallah dalam kesempatanku yang terakhir ini mungkin aku melihat Allah Subhanahu wa taala, aku punya satu pertanyaan yang mengganjal dalam hatiku dan aku akan tanyakan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mimpiku. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya untuk memandang Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi tersebut. Hingga akhirnya dalam mimpi itu Imam Ahmad bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, bi ayyi syai'in yataqarrab ilaikal mutaqarribun. Ya Allah, para auliamu itu mendekatkan diri mereka kepadamu amalannya apa ya Allah? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bi tilawati kalami ya Ahmad. Mereka dekat kepadaku karena mereka senantiasa membaca kitabku yaitu Al-Quran, membaca kalamku yaitu Al-Quran. Imam Ahmad bertanya lagi, bi fahmin am bi ghairi fahmin ya Rabb, apa yang harus membacanya dengan faham atau tidak? Maka berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi fahmin am bi ghairi fahmin ya Ahmad, faham enggak faham Al-Quran dibaca akan mendekatkan mereka kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca enggak faham dekat dengan Allah, bagaimana orang seperti Habib Ja'far bin Syaikhon faham menghafalkan Al-Qur'an, bahkan mengamalkan apa yang ada pada Al-Qur'an? Tiada lain, pastilah orang-orang seperti beliau orang yang didekat dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan sirnya Al-Qur'an berkat Al-Habib Ja'far bin Syaikhon, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, beliau adalah seseorang sosok yang begitu dibanggakan khususnya dari keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan perjuangan kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau berkata, wa alu Rasulillahi baitun mutahharun mahabbatuhum mafruzatun kal mawaddati humul hamiluna sirra ba'da nabihim wa wurathuhu akrim biha min wurathati. Ketahuilah bahwa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rumah warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah mereka. Merekalah pengemban sir dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai di tengah-tengah zaman yang mulia ini berkat mereka keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti setapak demi setapak hingga akhirnya membawa manfaat untuk segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita keluar dari jalan mereka. Hingga dikatakan wala ta'du anhum innahum matla'ul huda wa hum ballaghul ilmal kitabi wa sunnati. Jangan sekali-kali keluar dari jalur mereka. Jangan sekali-kali keluar dari jalur Imam Al-Habib Ali Al-Habib Ja'far bin Syekhan. Jangan keluar dari jalan orang-orang yang dimuliakan tersebut. Bahkan Imam Haddad mengatakan fadul qadhi fihim hadimu asli dinihi wa muftahimun fi lujji zaydin wa bid'ati. Orang yang berani menyalahkan jalan mereka, orang yang berani jauh dari jalan mereka adalah orang-orang yang bid'ah dan keluar dari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama ba'da hadil mustafa wa sahabihi. Enggak ada lagi jalan selain jalan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Enggak ada lagi jalan selain jalan Imam Ja'far Shadiq. Enggak ada lagi jalan selain jalan Imam Muhammad Al-Baqir. Enggak ada jalan lagi kecuali jalan Imam Ali Zainal Abidin. Enggak ada jalan lagi kecuali jalannya Muhajir. Enggak ada jalan lain kecuali jalannya Faqihul Mugaddam. Enggak ada jalan lain kecuali jalannya Sejjaf, jalannya Muhdhar, jalannya Raidrus hingga jalan Habib Ja'far bin Syekh An-Nasegah. Selain dari jalan mereka, fama ba'da hajjil Mustafa wa sihabuhu hudan wa laisa ba'dal haqqi illa dhalalatu. Selain jalan mereka, kata Imam Haddad adalah jalan yang sesat, jalan yang keluar daripada kebenaran. Na'udzubillah. Kadang kita lihat Habib Ja'far dengan perjuangannya, ayah Al-Habib Taufik Al-Habib Abdul Ghadir dengan perjuangannya menyebarkan Al-Quran, membuat khataman Al-Quran, mengajarkan laki-laki dan perempuan mempunyai suatu rasa malu dan lain-lainnya, kadang masih dikatakan bukan jalan keluarga Nabi Muhammad. Kalau bukan jalan keluarga Rasulullah itu mereka, siapa jalan Nabi Muhammad? Kurangkah mereka menjalani jalan datuknya? Enggak siang, enggak malam berdakwah di jalan Allah. Kerjaan ditinggalkan hanya untuk menyebar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wanita diurus untuk menutup auratnya. Bukankah itu jalan keluarga Nabi Muhammad? Subhanallah. Sebagian orang mengatakan ini belum di jalan Nabi Muhammad sebelum bisa dan pandai fasih mencaci sahabat Nabi Muhammad. Sebelum bisa mencaci dan fasih keluarga ataupun istri Nabi Muhammad. Belum dikatakan ahlul bait seperti Habib Taufik ini belum ahlul bait. Walaupun harinya ngajar, walaupun hari-harinya menebar dakwah, belum tariku ahlul bait karena enggak pandai menjadi sahabat Nabi Muhammad. Karena enggak pandai berlakukan naudzubillah melakukan mut'ah. Kalau belum pandai itu semua, belum di jalan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Yakni jalan Rasulullah, jalan keluarga Nabi Muhammad mencaci. Jalan keluarga Nabi Muhammad adalah syahwat mut'ah. Jalan keluarga Rasulullah SAW menyalahkan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Mereka lah orang-orang yang mengaku-ngaku adalah orang yang dekat dengan keluarga Nabi. Na'udzubillah, mereka lah orang yang paling jauh dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka itu, mari kita berjalan di jalan mereka. Apabila kita jalan di jalan mereka, fala taqulu qad dhahabat arbabuha kullu man sara ala darbin wasal. Kalau kita jalan di rel mereka, niscaya insyaallah sebagaimana mereka sampai, kita pun akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita hadiri di majelis yang mulia ini adalah sebagai bentuk tanda kita akan menjadi hamba yang suada, hamba yang insyaallah mendapatkan husnul khatimah. Sebagaimana Dhunnun Al-Masri beliau berkata, daripada tanda husnul khatimah, cinta dengan kaum salihin, dekat dengan kaum salihin, hadir di majlisnya kaum salihin. Semoga ini sebagai bukti kecintaan kita dengan kaum salihin. Dan insyaallah kita pun dikumpulkan bersama mereka kelak di yaumil qiyamah, bersama imamus salihin, sayyidus salihin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma aftah lana abwabal jud, wa aftah lana abwabal karam wa su'ud, wa ja'alna min ahlil wafa bil uhud, wa rabutna rabtan la yanhal bi sahib maghamil mahmud sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa huwa radin anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.